hatimu takkan terganti. Tak ada yang bisa sepertimu. Aku di sini sendiri, berteman sepi, terpisah jarak kau dan aku. Hanya bayangmu yang menemani. Rasa itu mungkin akan hadir kembali bila kau ada di sini. Temanilah aku lagi. Kaulah belahan jiwaku. Kaulah